إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita muslimin mukminin, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah kepada agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang indah, yaitu agama Islam, syariat yang sempurna. Maka kita bersyukur memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah, kulluhu lillah. Segala puji bagi Allah, seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Di antara keindahan Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga sebuah negeri, bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara. Islam sangat lengkap, Islam sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam salah satu ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Di antara tafsir ayat ini bahwa tali Allah adalah Islam itu sendiri. Berpeganglah dengan Islam, berpeganglah dengan Al-Quran, berpeganglah dengan ajaran Rasulullah SAW seluruh kalian bersama-sama, dan jangan bercerai-berai. Ternyata di antara salah satu tafsir yang lain yang juga sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ya ayuhan nas, alaikum bitta'ati wal jama'ah, fa innaha hablullahil matin. Wahai manusia, hendaklah kalian tetap taat pada penguasa kalian, dan tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin seluruhnya, karena itulah tali Allah yang sangat kokoh, itulah tali Allah yang amarallahu bihi, yang Allah perintahkan. Berarti barakallahu fikum, tafsir ini tidak bertentangan dengan tafsir yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Yani berpeganglah dengan agama Allah, dengan agama Islam, berpeganglah dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran sunnah, dan tetaplah kalian bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tetaplah kalian sabar bersama kaum muslimin dan pemerintahnya. Ini adalah ajaran yang indah, ajaran yang sempurna yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara keindahan Islam juga mengajarkan kita menjadi rakyat yang baik, rakyat yang taat pada penguasanya, fil ma'ruf, dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai kaum beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri ditafsirkan dua golongan. Pemegang-pemegang urusan ditafsirkan dua golongan. Pemegang urusan dunia adalah para penguasa. Dan pemegang urusan agama adalah para ulama. Maka makna ucapan Allah, wa ulil amri minkum, dan taatilah mereka para ulama dan para umara. Pada urusan-urusan dunia, tidak akan terjadi kebaikan, tidak akan terjadi ketentraman, keteraturan, kecuali dengan kepemimpinan dan dengan ketaatan rakyatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah indahnya ajaran Islam, alangkah sempurnanya ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mentaati penguasanya, menjadi rakyat yang baik, menjadi rakyat yang terpimpin, dan itu masyarakat muslimin. Adapun masyarakat jahiliyah, masyarakat sebelum Islam, mereka bukan masyarakat yang terpimpin. Mereka masyarakat liar, mereka masyarakat yang siapa yang kuat dia yang menang, tidak bisa diatur, tidak bisa barakallahu fikum mengatur dirinya, apalagi diatur orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mu'min kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Dan ini bukan kerendahan, dan ini bukan kelemahan, justru kemuliaan. Semakin orang itu mengerti aturan, semakin orang itu mengerti bagaimana dia harus taat pada pemimpin, orang itu semakin mulia. Orang itu semakin tinggi, semakin mengerti tentang dirinya dan tentang masyarakatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa min al itsnain ab'ad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Bagaimana kalau kaum muslimin bukan berdua, ber-200 juta bersama-sama, bersatu di bawah seorang pemimpin? Tentunya barakallahu fikum, lebih susah, lebih sulit untuk mereka ganggu, untuk mereka hancurkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat indahnya agama Islam dalam membangun bangsa, dalam membangun negara, karena mereka mengajarkan kebersamaan. Dan di antara makna kebersamaan adalah ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung antara seluruh komponen bangsa, pemerintahnya dan rakyatnya. Dan semua golongan-golongan, apakah di bidang kesehatan dan kedokteran, atau di bidang teknik, atau di bidang apapun, kalau mereka saling bantu-membantu dalam membangun negara, maka akan diberi barokah oleh Allah. Akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala barokah dari langit dan dari bumi. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bantu-membantulah kalian, tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kalian jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Dilarang kita untuk bantu-membantu dalam dosa dan dalam permusuhan, pertikaian. Maka sungguh tidak diajarkan dalam Islam untuk memecah belah sebuah negeri. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengganggu dan menentang penguasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan wa ulil amri minkum, dan juga penguasa kalian. Dan Nabi juga menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan Nabi SAW juga menyatakan tasma'u wa tuti'u, tetaplah kalian untuk dengar dan taat pada penguasa kalian. Bahkan sebagian sahabat ada yang menyatakan, ya Rasulullah, la as'aluka 'anit taqi walakin as'aluka man fa'ala kada wa kada wa dzakara asy-syarr. Kata seorang sahabat tadi, ya Rasulullah, kami enggak tanya kalau penguasanya baik, tetapi yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Ternyata Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, ittaqullaha wasbiru hatta talaqawni 'alal hawd. Sabarlah, sabarlah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keindahan berikutnya. Keindahan Islam dalam membangun bangsa untuk menyabari kekurangan-kekurangan penguasa. Siapa penguasa yang tidak memiliki kekurangan? Dari dulu sampai hari ini semua penguasa adalah manusia. Manusia yang bisa tergelincir, bisa keliru, bisa salah. Kalau setiap penguasa salah gulingkan, sungguh akan hancur sebuah negeri. Sungguh akan porak-poranda kebersamaan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keindahan Islam ini harus kita pegang kuat-kuat. Keindahan Islam ini harus kita buktikan dalam praktek nyata. Sehingga kita ikut andil dalam tegaknya sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa nas'al ta'ala an yaghfir lana wa yaghfir lakum khatayakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومسلمين جماعة جمعة yang kami hormati. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah berpesan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Wa man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Kata Nabi dalam riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahumullah menyatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu. Siapa yang melihat dari penguasanya apa yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaklah dia sabar, kata Nabi. Bahkan dalam khutbah, Nabi menyatakan, amma ba'du, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Setelah mukaddimah, beliau menyatakan, amma ba'du, kalian nanti akan melihat penguasa-penguasa yang memiliki atharah, kecurangan. mementingkan diri mereka, tidak mementingkan rakyatnya. Kata Nabi, kalian akan melihat hal tersebut. Fasbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah hingga kalian bertemu aku nanti di dalam jannah, di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk taat pada penguasa dalam kebaikan. Perintah untuk menyabari kekurangan-kekurangan. Bukan satu, bukan dua hadisnya. 20 sekian hadis yang semuanya sahih dalam Bukhari, dalam Muslim. Maka mereka-mereka yang tidak sabar, kemudian memberontak atau memerangi penguasa, maka dialah yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Dialah yang menghancurkan sebuah negeri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan negeri itu kama kanat. Tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan negeri itu seperti semula. Apa bisa? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih indah lagi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya. Di dalam Al-Quran. Yang sering kita baca. Bahwa kita tidak dilarang untuk bersikap baik kepada non-muslim. Ini juga penting. Barakallahu fikum. Jangan dikira Islam mengajarkan barbarian. Jangan dikira Islam mengajarkan menjadi puas. Tidak demikian. Disebutkan oleh Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, an tabarruhum, untuk bersikap baik. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil pada mereka. Tidak dilarang, bahkan disuruh untuk bersikap adil kepada mereka, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang untuk bersikap baik pada mereka. Apakah berarti kita bersikap baik pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Maknanya, barakallahu fikum, tunjukkan akhlak Islam. Ajarkan kepada mereka bagaimana keindahan Islam. Bagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. La yanhaakumullah. Allah tidak melarang. Sehingga mudah-mudahan dengan itu mereka akan mendapatkan hidayah. Ternyata Islam ini demikian sempurnanya. Demikian indahnya. Mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kebersamaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dan seluruh kaum muslimin taufik dan hidayahnya. Agar kita kokoh di atas tauhid dan sunnah. Kokoh di atas ajaran yang indah, di atas ajaran yang sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallaha ta'ala an yaghfira lana khatayana wa khatayakum wa khatayal muslimin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ولاة أمورنا اللهم أصلح أمات ولاة أمورنا ووحد كلمتنا واهدنا سبل السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.